Warubbama kanu khairan minhu linadamihim wa kibrihi. Wa yandarju fi dhimni hadithihi kashfu auratil muslimin li'annahu yu'limu man la ya'lam wasitru 'alal muslimi wajibun mahma amkan. Dan di antara talbis iblis terhadap orang-orang yang mengingkari kemungkaran, bahwasanya dia ketika mengingkari kemungkaran dan kemudian duduk di satu jamaah atau perkumpulan, dia mensifati apa yang telah dia lakukan, bahwasanya dia telah beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya tadi memerintahkan orang kepada perkara ini, saya tadi melarang orang dari perkara itu. Bercerita-cerita. Ni talbis iblis. Wa yatabaha bihi, dan dia berbangga diri dengannya. Karena bisa jadi mungkin karena perintahnya orang kemudian melakukan, karena larangannya orang kemudian meninggalkan. Betul-betul terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara kita di posisi ini, ketika dia telah beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, melarang orang dari perkara yang mungkar, tidak perlu cerita-cerita. Ya, jagalah hati ini, karena bisa jadi kemudian karenanyalah kemudian amalan kita tidak ada pahalanya. Apalagi kemudian yatabaha bihi disebutkan di sini, dia berbangga diri dengannya, artinya ya memang ingin dipuji. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar ingin mendapatkan pujian orang. Sukses dia memerintahkan orang, sukses dia melarang orang. Betul, dia menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, tapi riya yang dia lakukan itulah yang diinginkan iblis. Hingga kemudian amal yang kita lakukan tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasubbu ashabal munkari sabbal haniki alaihim wa yal'anuhum. Dan dia ketika mengingkari kemungkaran, terkadang ini di antara talbis iblis, dan yang mengingkari kemungkarannya adalah orang yang bodoh, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dia mencaci maki orang yang dia ingkari, dia melaknat orang yang dia ingkari. Jadi kata-kata yang kotor keluar, caci makian keluar. Padahal yang dia perintahkan perkara yang baik, padahal yang dia larang dari perbuatan yakni adalah yang buruk. Wala'allal qauma qad tabu, dan bisa jadi kaum atau orang-orang yang dia ingkari tersebut sebenarnya sudah bertaubat. Wa rubbama kanu khairan minhu, dan bisa jadi kemudian orang-orang yang dia ingkari lebih baik daripada dia. Kenapa? Linadamihim, karena mereka telah menyesal akan perbuatan dosanya. Wa kibrihi, dan dia kemudian merugi dengan kesombongannya. Makanya kita sebutkan juga kemarin bahwasanya di antara cara mengingkari kemungkaran yang salah, seseorang kemudian tidak cross-check berita. Tidak, yakni meng-cross-check berita yang sampai kepadanya akan satu perintah yang ditinggalkan teman kita, atau kemudian ada satu kemaksiatan yang diterobos teman kita. Cari beritanya dulu. Jangan sampai kemudian main caci maki atau main nasihati langsung gitu ya. Apalagi dengan cacian dan makian, padahal orangnya bisa jadi betul dia kemarin meninggalkan perintah. Betul kemarin dia melakukan larangan, tapi mungkin sudah taubat kan? Orangnya bisa jadi sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang beriman demikian. Setelah bermaksiat langsung dia sadar. Orang yang beriman ya, dia tahu yang barusan dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang fatal. Langsung dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah betul-betul dia tinggalkan, larangan betul-betul dia terobos, tapi kala itu dia sudah bertobat. Lah kita kemudian yang mengingkari kemungkaran, tidak cross-check berita tersebut, main langsung caci maki saja dengan nasihat, tapi mencaci maki, salah jadinya. wa yandariju fi dhimni hadithihi kashfu auratil muslimin. Dan kalau seseorang tidak cross check berita, akhirnya kemudian nanti ketika seorang yakni menceritakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia secara tidak langsung dia membuka aurat kaum muslimin. Li'annahu yu'limu man la ya'lam, karena dia memberitahu orang yang seharusnya tidak tahu. Padahal bisa jadi orangnya sudah taubat, tapi karena kemudian kamu bercerita, aib temanmu terbongkar. Tadi saya memerintahkan teman kita itu. Kenapa? Ada kewajiban yang dia tinggalkan. Saya perintahkan dia. Tadi saya melarang teman kita, fulan. Kenapa? Ada kemaksiatan yang dia terobos. Betul-betul terjadi itu pada saudara kita. Ada perintah yang dia tinggalkan, ada larangan yang dia terobos. Tapi kan dengan kita bercerita, tadi saya begini begitu, aib dia kita bongkar. Yang seharusnya Anda tutup. Wasitru 'alal muslimi wajibun mahma amkan. Dan menutupi aib seorang muslim itu adalah kewajiban. Bagaimanapun, sebisa mungkin menutupi aib kaum muslimin. Bahkan sampai terkadang gitu ya, ketika ada ikhwan atau akhwat bertanya dan pertanyaannya berkaitan dengan pasangannya, ulun langsung potong dulu terkadang. Silahkan Anda bertanya apa, tapi kalau berkaitan dengan aib pasangan Anda enggak usah disebutkan. Berbicaralah secara umum. Karena terkadang sebagian ikhwah alhamdulillah adabnya baik, bagus, dia salam dulu, ulun jawab, kemudian dia izin dulu, ulun jawab. Dan dia beri mukaddimah dulu sebelum bercerita panjang. Tapi kalau ada sedikit ya, sedikit sekali. Ada kadang langsung cerita panjang lebar. Menceritakan aib suaminya, menceritakan aib istrinya. Saya gak harus tahu kan. Terkadang Anda orang yang saya kenal. Saya gak harus tahu masalah Anda. Harusnya tidak perlu menyebutkan. Atau bisa jadi dengan kata kiasan. Ustaz, bagaimana jika seorang laki-laki mendapati istrinya demikian-demikian. Padahal dia laki-lakinya. Tapi ini enggak, Ustaz istri saya itu, Ustaz suami saya itu panjang menyebutkan aib pasangan. Mohon maaf Ustaz, bukannya saya pengen membongkar aib suami. Ah itu ngebongkar namanya. Iya. Kadang-kadang orang kayak gitu ya, banyak minta maafnya padahal seperti itu. Bukan berarti sombong nih. Habis itu dia pasti mengatakan perkataan yang sombong. Ini anak bukan gibah loh ya. Habis itu pasti gibah. Iya kan? Iya, yang ngangguk-ngangguk ini pernah mengalami ya. Gak usah. Pakai kata kiasan lebih baik. Walaupun saya mungkin tahu ini sebenarnya yang punya kasus Anda. Tapi kan Anda pakai dhamir atau kata ganti dia. Ustaz, bagaimana jika seorang laki-laki mendapati istrinya bla bla bla. Kan umum jadinya enak. Karena bisa jadi kemudian kesalahannya harus disebutkan. Jangan sebutkan istri saya, jangan sebutkan suami saya. Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat mendapati suaminya, apa yang harus dia lakukan? Kan enak jadi. Saya tidak perlu tahu. Saking banyaknya tahu makanya pusing. Sudahlah kolesterol tinggi pusing pula. Ya Allah. Memikirkan. Ya. Jamaah. Tadi siang kita cerita sama sebagian ikhwah. Berkaitan dengan. Ada satu kontrakan gitu ya. Dan kontrakan ini dikenal bahwasanya setiap yang ngontrak di situ mesti bermasalah. Entah perceraian terjadi, entah cekcok terjadi. Bagaimana Ustaz? Ngontrak antum di sana. Ya, muraqamah, tampil bedalah. Jangan tersugesti kalau misalnya ngontrak di situ mesti cerai, jangan. Harusnya antum yakin bahwasanya kalau ada maksiat di antara kami, mau kemanapun antum ngontrak, antum cerai. Karena tidak terjadi perceraian kecuali mesti ada dosa besar yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Itu pasti. Kalau antum menjaga ketaatan kepada Allah dimanapun, gak ada masalah. Tapi kalau antum bermaksiat kepada Allah, mau bagaimanapun, dimanapun tempatnya, sebagus apapun kontrakannya, cerai. Lawan. Buktikan bahwasanya antum yang menentukan. Kehidupan ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menentukan semuanya. Antum punya pilihan, saya jadi suami yang taat atau tidak. Dan bertanggung jawab kepada istri atau tidak. Saya menjadi istri yang taat kepada Allah atau tidak. Saya menjadi istri yang taat suami atau tidak. Itu yang kita tentukan sebagai individu. Buktikan. Orang ke situ semuanya cerai, antum ke situ bahkan berbini lagi. Ah, itu kan enak ya. Itu punchline-nya barusan. Lama saya panjang. Jamaah. Nah, ulun mau ngomong apa tadi ya? Kenapa ulun menceritakan itu ya? Ah, ya aib. Aib. Mesti ada dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Makanya kalau kemudian bertanya, pakai nada kiasan atau ganti domirnya atau kata ganti dia, biar lebih aman. Saya enggak harus tahu. Karena aib seorang muslim tetap harus ditutupi, apalagi aib suami. Karena aib seorang muslim harus ditutupi, apalagi aib istri. Kayak kemarin misalnya, ada seorang yang bertanya dan datang. Ini ruangan streaming ini berapa kali saya menerima tamu. Ya akhwat, ya ikhwan akhwat, beberapa kali pasangan di sini ruangan. Begitu orang tersebut berlalu, ada seorang ikhwan yang kenal. Ustaz, itu adalah, oh saya enggak mau tahu itu bini siapa. Saya enggak mau tahu itu bini siapa, stop. Saya hanya perlu tahu masalahnya dan berikan solusi. Karena bisa jadi suaminya teman saya. Jadi supaya saya kemudian ya ini menilainya biar adil. Harusnya memang ketika ada masalah suami istri ketemu. Seperti yang pernah menceritakan juga waktu itu, suami istri datang, cekcok terus. Bermasalah terus. Tahu-taunya usut punya usut, ya asupan mereka berdua yang enggak benar. Wallahu a'lam bissawab. Ya ini menutupi aib seorang muslim adalah kewajiban. Wa sami'tu an ba'dil jahalah bil inkar annahu yahjumu ala qaumin ma yatayaqqanu ma indahum wa yadribuhum ad-darba al-mubarrih wa yaksiru al-awani wa kull hadha yujibu al-jahl. Dan aku mendapatkan berita, kata beliau, aku mendengarkan dari sebagian orang yang bodoh ketika mengingkari kemungkaran, mereka menyerang langsung kepada orang-orang yang mereka ingin ingkari. Tidak cross-check dulu berita yang ada pada orang tersebut. Langsung memukul, bahkan pukulan yang meninggalkan bekas, meninggalkan cacat. Menghancurkan, yakni bejana-bejana. Ini mungkin menghancurkan tempat maksiatnya misalnya. Untuk kasus zaman kita sekarang. Dan semua ini terjadi karena kebodohan. Karena kebodohan. Fa'ammal alimu idza ankara fa anta minhu ala aman. Sedangkan orang yang alim itu kalau mengingkari kemungkaran, kamu di atas keamanan, karena dia tidak akan mengingkari kemungkaran seperti orang bodoh. Waqad kana salafu yatalattafuna fil inkar, dan adalah salafus saleh, mereka berlemah lembut ketika mengingkari kemungkaran. Di antara ceritanya, ini masih rekap. Wa ra'a silatu ibnu usaim rajulan yukallimu imra'atan fa qala inna allaha yarakuma sataronallahu wa iyyakuma. Dan seorang yakni salafus saleh bernama Silah bin Usaim melihat seorang laki-laki sedang berbicara dengan seorang perempuan, sepertinya berkhulwat berduaan tapi tidak dilihat orang. Bedakan ikhtilat dengan khulwat. Khulwat lebih ke berduaan dan tidak terlihat, tapi kalau ikhtilat itu biasanya terlihat dan banyak. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Semoga Allah menutupi aib kita dan juga aib kalian. Dia enggak caci maki. Dia tidak kemudian yakni langsung yakni ya tidak mencaci maki lah istilahnya. Nasihat dan lembut. Allah lihat kalian. Artinya mau bagaimanapun kalian bersembunyi agar kemudian tidak dilihat orang, kalian berduaan mojok, Allah lihat. Yang kedua, wa kana yamurru biqaumin yal'abun fa yaqulu ya ikhwani ma taquluna fi man arada safaran fanama tulal laili wa la'iba tulan nahar mata yaqta'u safarahu. Dan suatu ketika dia juga melewati satu kaum yang sedang bermain, sepertinya permainan yang mungkin terlarang atau berlebihan, mubah tapi berlebihan atau bahkan mungkin terlarang ya. Kemudian dia mengatakan, wahai ikhwani, wahai saudaraku, apa yang kalian katakan kepada seorang yang sedang bepergian atau ingin bepergian, kemudian dia tidur sepanjang malam dan bermain sepanjang siang, kapan dia bisa kemudian sampai pada tujuannya? Ini kata kiasan untuk semua kita. Kita ini musafir. Bagaimana kemudian kita akan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian bermain terus dan kemudian malamnya tidur terus? Padahal bisa jadi permainannya mubah, cuman berlebihan. Kemudian fantabaha rajulun minhum, kemudian salah seorang laki-laki di kalangan mereka itu yantabi, dia faham, ngerti apa yang dimaksudkan oleh Silah bin Usaim. Faqala ya qaum, kemudian dia mengatakan, wahai kaum, wahai saudara-saudaraku, innahu yu'allimuna hadha fataba wa sahbuhu. Sesungguhnya laki-laki ini sedang menasihati kita, maka dia bertobat dan teman-temannya juga demikian. Tapi lembut kan? Bahkan menggunakan kata kiasan nasihatnya. Syukur yang dinasihati faham. Pakai kata kiasan. Antum dapati sebagian ikhwah misalnya main futsal terus. Antum datang, ikhwan, bagaimana pendapat antum? Kalau kemudian ada seorang yang bepergian, tapi malamnya tidur terus, siangnya main futsal terus, apakah dia akan sampai tujuan? Nyawa ini berpandir apa ya? Itu orang-orang yang tidak paham kata kiasan, ngali ya. Seperti itu. Nah, makanya yang namanya berdakwah kita harus tahu ya, ini siapa yang kita dakwahi levelnya. Namun misalnya kita kira-kira ini semua yang main futsal anak-anak kuliahan, anak-anak yang pendidikannya oke gitu ya, antum bisa pakai kata kiasan. Tapi kalau wah ini kada kawan nih, langsung aja udah nasihati. Tetap dengan kelembutannya. Jangan sampai kemudian kita masuk perangkap iblis, melakukan perkara yang mubah tapi berlebihan. Itu tidak boleh. Karena untuk perkara kesyirikan, alhamdulillah kita jauh. Kemudian kebid'ahan, alhamdulillah kita jauh. Dosa besar, alhamdulillah jauh. Dosa kecil, yang kecil aja kita sangat hati-hati. Orang-orang seperti ini, iblis caranya cuman dia akan rayu orang ini melakukan perkara yang mubah tapi berlebihan. Di antaranya adalah hobi. Boleh. Bagaimanapun boleh, karena kita ini agama yang ada refreshingnya, agama yang ada santainya. Cuman jangan berlebihan. Akhirnya bisa jadi kemudian naik level. Akhirnya ketika berlebihan dalam perkara yang mubah, nanti dosa kecil dilakukan. Dosa kecil sudah, naik lagi dosa besar dilakukan. Dosa besar sudah, kemudian mulai hitam hatinya, kebid'ahan dilakukan. Kebid'ahan selalu dilakukan, maka hati ini kata Syaikhul Utsaimin seperti gelas. Anda isi dengan kebid'ahan, sunnah gak bisa masuk. Anda penuhi dia dengan sunnah, bid'ah gak bisa masuk. Kalau penuh kemudian hati ini dengan kebid'ahan terus, Nabi Muhammad Anda selisih terus, nanti ujungnya kesyirikan Anda lakukan. Dari mana awalnya tadi? Perkara yang mubah tapi berlebihan. Sabar iblis itu, karena target jangka panjang dia, semua kita masuk neraka. Pelan-pelan. Bahkan bisa jadi karena hobi itu kemudian memisahkan atau menghancurkan satu biduk rumah tangga. Iya. Terserah apalah hobinya, tapi berlebihan. Istrinya kemudian mungkin mengeluh, tapi keluhannya dia sampaikan dengan kata-kata yang kurang tepat. Terjadi ini perceraiannya karena hobi. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai di sini bahasan kita. Berikut bahasan yang baru. Wa aulan nasi bittalattufi fil inkarihum al umara. Dan orang yang paling berhak, paling pantas untuk mendapatkan kelembutan dalam pengingkaran kemungkaran yang mereka lakukan itu para pemimpin. Nah, ini. Para pemimpin, para umara. Fayasluhu ayyuqala lahum innallaha qad rafa'akum fa'rifu qadra ni'matihi fa innan ni'mata tadumu bisyukri fala yahsunu an tuqabala bil ma'asi. Maka baik jika dikatakan kepada mereka, para pemimpin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kalian ngurusi kaum muslimin. Terlepas dari awalnya dia yang kemudian mengincar jabatan itu atau dia dijadikan pejabat. Katakanlah kita yang nomor dua ya, dia ditunjuk menjadi pemimpin. Karena Allah pasti membantu orang-orang yang demikian. Kalau yang ambisius banget gitu ya, Allah akan bebankan untuk dia jabatan itu. Tidak ada hubungannya dengan paslon ya, tidak ada hubungannya ya. Kalau Epian menyambung mengait-ngaitkan ya, kalau kada nyaman juga. Kalau pina haji deh ini nonton kan kada nyaman juga ulunya Allah. Sudahlah, habis duit rakyat. Nanti diulang lagi. Sudahlah. Insyaallah kemudian semua kita bisa bersabar. Mereka menunaikan kewajibannya, mereka dapat pahala, kita dapat pahala karena kita taat. Mereka tidak menunaikan kewajibannya, mereka dosa, kita tetap dapat pahala karena taat. Simpel sama pemimpin itu. Itu sabda Nabi Muhammad. Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Mereka baik, mereka dapat pahala. Kalian baik, dapat pahala. Baik mereka dengan kepemimpinannya, pahala mereka, kita juga pahala. Kenapa? Karena kita taat. Tapi jika mereka buruk, kalian tetap dapat pahala karena kalian sabar akan keburukannya dia. Oh, dapat hitungan. Anda kira enggak ada hitungan semuanya. Zalim sama satu orang aja bisa mencelakakan kita di akhirat. Satu orang kita zalimi. Kalau satu pemurus dalam Anda zalimi, wah, banyak banget itu. Dan di antara yang Anda zalimi satu pemurus dalam, ibu-ibu. Waduh, pian, orang ada kawal dong ibu-ibu. Ditagihnya tuh Bang di akhirat tidak gampang. Katakanlah seorang mencapai ke puncak kepemimpinannya. Katakan, kata beliau, Allah telah mengangkat kalian. Diberikan amanah berarti untuk ngurus banyak orang, di antaranya kaum muslimin. Maka kenali kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang kalau memimpin itu bisa jadi dengan kepemimpinannya bisa menggiring dia ke surga. Ya dong. Orang kalau punya power dengan powernya kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar, apa bukan kebaikan itu? Bikin kebijakan yang baik, bikin kebijakan yang adil, bikin kebijakan yang kemudian diterima oleh semua khalayak misalnya. Apa bukan kenikmatan? Yang lain enggak punya kesempatan itu. Ini untuk orang-orang yang ada di pemerintahan ya. Anda ketika sudah sampai di situ, jangan mikir duitnya doang. Kerjanya kemudian enggak ada. Manfaatkan jabatan Anda itu untuk meraih surga. Kenapa? Anda punya power sekarang. Maksimalkan kemudian untuk meninggalkan kebaikan selama Anda menjabat. Yang cuma 5 tahun itu. Wah, ini peraturan peninggalan wali kota Fulan. Tahun berapa itu? Wah, ini 30 tahun yang lalu sampai sekarang masih dilakukan. Dan bertahan. Wah, ini peraturan peninggalan gubernur Fulan. Sudah sejak 50 tahun lalu masih dilakukan. Bayangin, kebaikan Anda mulai karena Anda kala itu punya kesempatan karena Anda memimpin. Dan berikutnya dilanjutkan oleh generasi berikutnya karena baik. Apa enggak tabungan tuh? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama kita bahas orang yang dijadikan pemimpin ya, bukan yang ambisius. Kemudian fa innan ni'amata dumu bisyukri. Karena kenikmatan itu akan selalu berkesinambungan dengan kesyukuran. Anda ingin yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala pada Anda selalu berkelanjutan, berkesinambungan, kontinu, banyak-banyak bersyukur. Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya nikmat kalian akan aku tambah. Syukuri. Walaupun istri cuma satu, syukuri. Niscaya. Tergantung. Kenapa contohnya itu haruslah? Syukur. Ulun tataya bersyukur tataya. Kenapa? Kada ditambah-tambah aja. Pian wani kada. Itu intinya. Ada persyaratan berikutnya itu. Ada ikhwah gitu ya Ustaz. Kenapa kemudian tidak dilakukan daurah? Ya itu ya, poli pantai itu ya, daurah poli pantai itu. Enggak usah ada daurah-daurah, firmannya jelas, sabdanya jelas. Banyak kemudian yang bisa menjadi rujukan. Antum berani enggak? Enggak tat, yang enggak usah ngobrol. Ngapain ikut daurah 7 hari? Tapi enggak ada wani juga, enggak usah. Karena kenikmatan itu akan berkesinambungan dengan kesyukuran, banyak bersyukur. Berbagai macam nikmat. Jangan fokus kepada yang tadi ya. Karena bisa jadi yakni nikmat yang ada pada kita itu didambakan orang lain. Ya. Kalau misalnya kita melihat seorang dengan kehidupannya gitu ya, wah pina nyaman. Anda belum tahu bisa jadi ada satu nikmat yang dicabut darinya. Padahal kan orang itu melihat kita dia pengen sekali seperti kita. Wah nyamannya lah jadi orang terkenal tuh, jadi wah populer. Kawa ini, kawa itu. Itu sisi pandang Anda. Padahal diambil darinya privasi. Karena terkenal, privasinya sudah hilang. Kesana kemari orang minta tanda tangan. Ya, khususnya imbah tuntung taraweh. Oh, tanda tangan. Itu ustaz itu ya. Dua tiga tahun terakhir ini. Tiga tahun terakhir ini itu hilang ya saya rasa ya. Saya kangen itu ya. Aduh. Ya, karena itu catatan santri, catatan siswa. Bagus sebenarnya. Dia selalu ke masjid taraweh. Harus dapat tanda tangan imam. Bukti dia ikut taraweh, bukti. Enggak ada lagi kayaknya. Ulun merasa di 3 tahun terakhir ini tidak ada itu lagi. Kangen saya. Ya, itu nikmat ya. Dimintai tanda tangannya. Iya. Oleh anak-anak kecil ya. Iya. Habis itu tanda tangannya dijual. Kayak bungkusnya BTS ya. Aduh, ada-ada aja lah. Ulun melihat berita juga, sanggan pian gadar. Itulah ya, orang kalau misalnya sudah ngefans sampai level seperti itu. Bekas bungkus burger, bekas bungkus kentang goreng, bungkusnya dijual 120 ribu. Burgernya aja gak segitu harganya. Oh logo M-nya bergabung dengan logo BTS-nya. Wow, orang kalau sudah ngefans luar biasa. Ulun dulu ini dulu ya, tolongnya ini dulu. Sekarang tetap enggak. Ini dulu dulu. Dulu yo nabung pak, mau beli kaset itu zaman kaset. Zaman kaset yang ngeriwainnya itu pakai ini. Faham nggak? Yang seumuran saya faham. Hubungan antara kaset dan pulpen itu apa? Bisa di rewind. Antum zaman MP3 enggak paham. MP3 nya downloadan enggak ini lagi ya. Enggak bayar lagi ya. Hah? Staffa band ya. Tukang download juga rupanya. Iya. Aduh. Gratisan ya. Itu biasanya ya suaranya enggak bagus ya. Bajakan. Yang asli dong. Enggak bagus juga. Itu harus nabung. Nabung. SD kelas berapa ya? Kayaknya kalau enggak kelas 4, kelas 5. Awal mula kemaksiatan itu ya. Beli kaset. Karena ada di album minggu. Kalau pagi album minggu ya. Kalau malam tuh ada aneka safari. Diulang terus nih. Ikang Fauzi. Wah. Nah. Bah, tukarakan bang aset itu. Apa? Tukar seorang nabung. Karena ngefans. Na'udzubillah ya. Karena ngefans. Paksi papak preman-preman. Subhanallah. Dijabanin di tabung-tabung-tabung sampai bisa beli kaset itu karena suka. Harusnya kesukaan kita akan suatu atau seseorang alihkan kepada makhluk paling mulia Nabi kita Muhammad. Malu kita kalau enggak faham sirahnya, malu kita kalau misalnya tidak mengetahui pribadinya. Orang kalau sudah ngefans dia akan pelajari semuanya tentang orang tersebut. Sampai bahkan mungkin ukuran sepatunya dia tahu. Iya. Ukuran pakaiannya, semua tentang yang dia idolakan dia tahu. Nabi Muhammad itu ada semua. Sirohnya secara umum ada, syama'ilnya secara individu ada, interaksinya ada. Besok kajian subuh, iklan buat kajian besok. Ada semua. Jadikanlah panutan kita itu orang-orang soleh. Siapa yang paling soleh? Nabi Muhammad. Dan kelak kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Antum pengen dibangkitkan bersama opa-opa? Hah? Sarangeo? Atau tersalah ya lo? Handaknya opa-opa sekalinya artis Thailand. Lung-lung. Aduh. Sawadikap. Di neraka betamuan. Kapkun kap. Lui-lui. Itu artinya apa kabar? Kenapa kita sama-sama di neraka? Ya, ya. Saya dulu ngefans sama Anda. Ngefans sama Tony Ja mungkin ya. Gak paham Anda ya? Ya gak apa-apa ya. Skip lah. Gak penting ya. Udah adanya. Fala yahsun an tuqabala bil ma'siyah, maka tidak baik kenikmatan itu dibalas dengan kemaksiatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Allah begitu banyak memberikan kenikmatan, di antaranya Anda populer, Anda terkenal, Anda punya jabatan, seharusnya dengan itu Anda bisa meraih surga karena bisa meninggalkan kebaikan yang banyak, tapi Anda tidak bersyukur. Jabatan Anda, Anda gunakan untuk memperkaya diri saja, korupsi sini, korupsi situ, zalim sini, zalim situ. Tidak layak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala Anda balas dengan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi dan bagian terakhir setelah yakni azan. Wallahu a'lam bishawab. Belum ya? Tadi handphone siapa tadi itu? Oh, 5 menit lagi ya. Ya. Oh, dia menyeting 5 menit lebih dulu. Bagus, bagus. Daripada ada sebagian orang adzan jam 5, settingnya 5.15. Itu apa itu? Nyeting jam itu sebelum waktunya datang. Kemudian, waqad labasa ini semua kita mungkin masuk di sini ya. Semua kita akan masuk di sini mungkin. Bisa jadi. Perhatikan. Waqad labasa iblisu ala ba'dil muta'abbidin fayara munkaran fala yunkiruhu wa yaqulu innama ya'muru wa yanha man qad saluha wa ana lastu bisalihin fa kaifa amuru ghairi. Dan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian orang ahli ibadah. Ingat ya, yang kita bahas dari kemarin, ahli ibadah. Kemudian dia melihat kemungkaran, tapi dia tidak mengingkarinya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya yang memerintahkan kepada kebaikan, yang melarang dari keburukan, itu orang yang sudah soleh. Saya bukan orang soleh. Bagaimana saya bisa memerintahkan orang lain atau melarang orang lain? Nah, ini talbis. Nunggu sempurna dulu, kapan? Semua kita pendosa. Semua kita berdosa. Nunggu sempurna dulu, akhirnya kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena bisa jadi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran yang kemarin masih kita lakukan, kemudian perintah yang kemarin masih kita tinggalkan, karena kita melakukannya menjadi pecut untuk diri sendiri. Saya suruh orang akan satu perbuatan, kok saya belum melakukannya ya? Aduh, saya melarang orang dari satu perbuatan, saya kok malah melakukannya ya. Akhirnya jadi pecut untuk diri sendiri. Kok nunggu soleh, Anda belum tentu masih hidup besok. Sekarang, walaupun kita kemudian masih berlumur, dosa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Belum juga kak? Hah? Begayaan nih. Lanjut. Wa hadza ghalat. Aduh. Soalnya sebagian teman-teman ada yang bunyi dari tadi jamnya. Saya kira yang bunyi itu bukan Al-Fajr ya. Skime ya. Ganti jam apa itu? Sudah ya, sudah masuk ya. Nah, ya udah. Adzan, silakan. Barakallahu fikum. Al-Fajr sudah. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Beliau melanjutkan, wa qad labasa iblis ala ba'dil muta'abbidin fayara munkaran fala yunkiruhu wa yaqulu innama ya'muru wa yanha man qad saluha wa ana lastu bi salihin fa kaifa amuru ghairi. Dan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian ahli ibadah. Maka mereka melihat kemungkaran tapi mereka tidak mengingkarinya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya yang berhak memerintah, yang berhak melarang, itu orang-orang yang saleh. Dan aku bukan orang saleh. Bagaimana aku bisa melarang yang lain? Ini talbis. Kata beliau, وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَا وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَعْصِيَةُ فِيهِ. Ini kesalahan. Pemahaman seperti ini, kesalahan ini bisikan iblis agar anda tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nunggu jadi soleh, nunggu jadi suci. Enggak ada yang begitu. Kita bukan nabi. Berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil pun nabi kena. Ini talbis. Kata beliau, ini ghalat, ini kesalahan. Karena sesungguhnya dia wajib mengingkari kemungkaran atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar walaupun maksiat itu masih ada padanya. Karena ulun sebutkan tadi sebelum azan, bisa jadi ketika kita merintahkan satu perintah, melarang dari satu larangan, di mana perintah itu masih kita tinggalkan atau mungkin kita abai, Dan larangan tersebut na'udzubillah masih kita lakukan, jadi pecut. Pengingat diri. Karena ancamannya luar biasa. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Makanya dalam Sahih Muslim disebutkan da'i, pendakwah, ancaman untuk semua kami di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang-orang menghampirinya. Fulan, bukankah kamu ketika di dunia yang memerintahkan kami begini dan begitu dan larang kami dari yang ini dan itu? Kamu perintahkan kami kepada kebaikan, kamu larang kami dari keburukan. Kau ente di sini juga. Bingung orang-orang neraka. Kenapa? Di mereka tahu nih orang ketika di dunia memerintahkan kebaikan, melarang dari keburukan. Kok di sini? Kan harusnya di surga. Apa jawab dia? Betul. Dulu saya perintahkan orang kepada kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Dulu saya larang orang dari keburukan, tapi saya melakukannya. Ancaman. Tapi apakah kemudian ancaman Nabi Muhammad seperti ini membuat kita ciut? Hingga kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar? No. Bedanya mungkin pangsa pasarnya atau lingkupnya ya beda-beda. Ada yang dakwahnya mungkin luas, ada yang mungkin lingkupnya kecil. Tapi tetap harus berdakwah. Dan tanamkan ancaman itu juga di benak kita. Jangan sampai Allah murka ketika kita memerintahkan, kita malah tidak lakukan. Ketika kita melarang, kita malah melakukan. Tetap harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun maksiat itu masih ada. Berharap dengannya, kita malah berhenti dari maksiat itu. Tapi kata beliau, illa annahu mata ankara munazzihan 'anil munkar athara inkaruhu. Akan tetapi memang betul, orang kalau misalnya membersihkan hatinya, mengsucikan jiwanya, jadi orang yang soleh, itu ketika mengingkari kemungkaran berimbas terhadap orang yang dia ingkari. Kenapa? Orang yang diingkari pun tahu siapa yang mengingkari ini. Ini orang-orang soleh. Karena kita tahu bahwasanya kesucian hati dan jiwa itu akan terpancar keluar. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat di wajah mereka itu yakni pancaran bekas orang sujud, bukan jidat yang hitam, bukan. Terpancar cahaya keimanan di wajah. Anda akan dapatkan ini pada orang-orang saleh. Anda bisa rasakan itu terhadap orang-orang saleh. Bahkan mungkin dengan ketemu dan berjabat tangan pun Anda terkadang tahu ini orang saleh. Sebaliknya, buruk pun kita juga akan tahu. Apalagi kemudian kita satu bahasa sekarang, satu frekuensi. Wah, sama nih. Ya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara menguatkan satu sama lain. Sama dia, dia akan yakni bersama. Beda dia, dia pasti akan terpencar. Ini yang sering kita harapkan ketika kita ikut pengajian. Ruh kita sama, ruh penuntut ilmu. Bukan kemudian ruh dengan niat-niat yang lain. Mesti enggak langgeng. Kalau niatnya sudah enggak benar, mesti enggak langgeng. Ulun tadi kapcur ya postingan Al-Ustaz Al-Fadhil Ali Misri Putra ya, Samjan. Mana tadi ya? Ini pengingat untuk kita ya, saya bacakan ya. Sepertinya ini postingan di di Facebook beliau ya. Banyak fenomena di kalangan ikhwan dan akhwat yang katanya, saya jarang-jarang quote seseorang yang masih hidup, tapi ini bagus ya. Saya jarang mengambil quote orang yang bukan. Karena orang yang masih hidup belum selamat dari keburukan. Anda ingin mengambil quote, ambil quote para ulama yang sudah meninggal aja. Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, mereka sudah meninggal dengan mereka membawa kebaikan. Mereka meninggal dengan kebaikannya. Aman kita mengutip perkataan mereka. Yang masih hidup belum selamat. Siapapun orangnya. Mau S3 ke, mau S2 ke, apalagi S1. Yang ultra otak itu S21 ultra. Itu Samsung. Iklan nih Samsung. Woi. Banyak fenomena di kalangan ikhwan dan akhwat yang katanya sudah ikut kajian sunnah, sangat suka unggah foto pribadi, mengupload. Syukur gayanya dua ya, coba satu. Sangat suka ungah, mun lakian ungah, ya Allah, ya. Nauzubillah ya, najis tralala ya. Saya ulang ya. Talbis iblis macam apa ini? Banyak fenomena dari kalangan ikhwan dan akhwat yang katanya sudah ikut kajian sunnah, sangat suka unggah foto pribadi. Padahal kada bungas-bungas amat lah. Atau bungas dengan bantuan ya kamera yang luar biasa ya, dari produk Oppo. Ya, kamera selfie paling bagus Oppo dong. Dua bulang ya lo, produk terhambat ya lo. Nah, nih toko ponsel sadar ya. Diedit sana sini gitu ya, pakai aplikasi, masya Allah, bungas pokoknya, luar biasa. Tapi kadang-kadang editannya kadang-kadang nggak sinkron ya. Dia memutihkan wajahnya lupa membersihkan bagian leher. Wah, putih muahnya, sini hirang. Arab, kayak ee-nya cicak, hitam putih. Keluarga dan kolega di medsos. Tentunya tidak terlarang secara mutlak ya. Kalau misalnya memang harus dan bagian dari dokumentasi, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi yang namanya dokumentasi ya biasa aja tegap gitu ya, maksimal ya begini doang gitu ya, santai. Enggak mungkin dokumentasi pembagian yakni bantuan Palestina. Enggak cocok. Biar tegap aja. Orang akan ketahuan gaya berfoto, orang akan ketahuan umurnya dari gaya berfoto. 20-an. 30-an biasanya di kepala temennya. Kalau sudah 40-an mukanya datar. Kayak setan datar ya. Kalau udah 50-an tuh bengong. Ini udah dijepret apa belum gitu. Akan ketahuan umurnya ketika difoto ya. Umpat berfoto lawan kawan yang nikah, tapi kayak baris berbaris. Ada aja tuh, ya Allah. Santai lah. Ini pangunduh paling santai nih. Ini menunjukkan bahwa pengamalan sunnah baru sebatas jenggot, cingkrangan, atau cadar. Nah, ini pecut untuk semua kita ya. Padahal yang sama juga dilakukan oleh pengikut ajaran lain. Ada yang cadaran juga, ada yang cingkrangan juga, jenggotan juga. Tapi kan kerjanya bom sana sini. Tapi kan tampilannya sama. Tidak ada bedanya kita kalau kemudian kita kayak gini-gini juga. Saya syarah nih perkataan beliau. Ada lagi yang menjadikan dakwah sunnah sebatas lahan bisnis. Jual buku, jual gamis, properti. Saya tambah nih, karena di sini disebutkan DLL, cari pasangan. Ikut ngajinya nyari bini doang. Ikut ngaji karena nyari suami doang. Ya. Kalau niat awal kita seperti itu, Anda akan dapatkan apa yang Anda niatkan. Ilmunya no. Luruskan kembali nih. Tapi enggak pernah nongol di pengajian yang membahas ilmu secara rutin. Inilah efek dari kurang ilmu. Ah, ini penting. Kalau pian sudah dapat buku nih, ini amanah dari para donatu. Bukan sekedar pian dapat, pian ambil, pian pulang, enggak hadir lagi. No. Kalau pian enggak bisa hadir, minimal ikut live streaming lah. Ditanya ini. Pian kira enggak ditanya nih. Wah, mun kayak itu udah beli kakan jagin dia. Nah, ketahuan niatnya membeli kakan buku. Tentunya tidak ada paksaan, tapi bacalah. Enggak mesti kemudian baca ini nunggu kajiannya dulu baru baca. No, baca karena sudah terjemahan. Sesusah apa sebenarnya kemudian terjemahan Anda enggak paham juga? Mesti Anda bisa pahami. Bisa jadi kemudian dua bab setelah ini itu inti bahasan kitab ini. Ya. Inti bahasan kitab ini bantahan kepada sufiyah atau sufi. Baca. Akhirnya ketika pian ikut pengajian, pian sudah ada gambaran. Wallahu a'lam bissawab. Jama, kata beliau ini kesalahan. Karena sesungguhnya dia wajib memerintah dan melarang walaupun maksiat itu ada padanya. Kecuali memang ketika seorang mengingkari kemungkaran tapi orangnya baik, saleh, dia sudah mensucikan hati dan jiwanya. Dia rendah hati, tawadhu, dia tidak sombong. Dia dermawan, dia banyak kebaikan yang dilakukan. Itu ketika mengingkari kemungkaran, atharu ingkaru. Maka yakni pengingkaran yang dia lakukan akan berimbas pada orang yang dia ingkar. Kenapa? Kesolehan. Wa in lam yakun munazzan, tapi sebaliknya jika dia bukan orang yang mensucikan hati dan jiwanya dengan amal saleh, lam yakat yu'malu ingkaruhu. Terkadang hampir pengingkaran yang dia lakukan tidak dilakukan orang. Karena enggak ada imbasnya. Karena dia tidak saleh. Karena dia tidak mensucikan hati dan jiwanya dengan kesalehan atau dengan amal saleh. Enggak ngefek sama orang. Sekeras apapun Anda memerintah atau sekeras apapun Anda melarang berkaitan mungkin Anda ke istri, Anda ke anak, enggak ngefek. Kenapa? Mereka tahu bagaimana Anda. Jangan sampai kemudian akhirnya kita mengingkari dengan kemarahan. Kenapa? Basicnya kita yang salah. Memang mereka mungkin tidak membalas jawaban, mereka tidak menjawab ketika Anda menasihati. Hanya ingin jaga ya perasaan. Karena Anda suaminya, karena Anda orang tuanya, tapi enggak ngefek. Penting ya, ini untuk semua kita ya. Ini untuk semua kita. Sucikan hati dan jiwa dengan beramal saleh. Hingga kemudian pengingkaran yang kita lakukan, perintah yang kita sampaikan, berimbas pada orang yang kita inginkan hidayah untuknya. Fayam bagi lil munkiri ayyunazziha nafsahu liyu'athiru inkaruhu. Maka hendaknya orang yang mengingkari kemungkaran, dia mensucikan hati dan jiwanya agar kemudian pengingkarannya berimbas pada orang yang dia ingkari. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, ulun langsung ke terjemahan sebagai contoh. Dan ini penutup. Ibnu Aqil rahimahullah menuturkan, pada zaman kami, kami melihat, halaman 165, mungkin masih ada yang bertanya nih, halaman berapa? Halaman 165. Ibnu Aqil rahimahullah menuturkan, pada zaman kami, kami melihat Abu Bakar Al-Aqfali yang hidup di masa Al-Qa'im, tatkala mengingkari kemungkaran, dia diikuti oleh para syekh yang hanya makan dari jerih payah sendiri, seperti Abu Bakar Al-Khabbas. Khubus itu kue, Al-Khabbas pembuat kue. Karena memang zaman dahulu itu al-kuna, kunyah dan juga lakob itu disematkan ke banyak orang untuk pembeda, karena nama mereka biasanya sama. Ya, contoh ini namanya Abu Bakar. Begitu banyak orang mungkin di zaman itu namanya Abu Bakar, tapi dia punya ciri khas Al-Khabbas, si pedagang kue. Atau gurunya Imam Bukhari Al-A'raj, si pincang. Dan bukan bagian dari ghibah atau aib, karena itu untuk pembeda. Dan orangnya biasanya rela dengannya untuk membedakan, karena namanya Abdullah, namanya Muhammad, namanya sama. Kalau di kita mungkin jarang ya, maka hati-hati. Di kita itu yang banyak samanya itu paling ya Agus ya. Agus itu orangnya pasti lahir di bulan September kan. Agus itu paling banyak itu Agus. Di antara trik teman ulun dulu gitu. Supaya terkenal, supaya terlihat akrab gitu ya. Mesti kalau nanya teman yang baru itu mesti dengan nama Agus ini. Padahal baru pertama kali ketemu. Antum orang Banjar ya? Iya. Banjarnya di mana? Oh, waktu itu ulun di Dahlia. Oh, di Dahlia. Oh, di Dahlia. Kenal sama Agus enggak? Mesti kayak gitu dia. Karena mesti ada orang namanya Agus di setiap titik. Saya baru tahu itu belakangan. Waktu itu saya masih culun ya. Wah hebat nih. Iya iya. Ah itu anak kenal katanya. Iya. Yeah. Antum pakai jurus ini pasti kena. Karena di setiap titik pasti ada orang namanya Agus ya. Nah terkadang saking banyaknya Agus perlu pembeda. Agus perlu pembeda. Nanya alamat, Pak Doma, Pak Agus di mana? Di sinilah. Di sini ada 10 Agus. Nah, mana ikam jangan mau 10 Agus. Karena panjang setetah belayung misalnya. Yang mana gerang ya? Agus Latat Pak ya. Nah, Agus Latat ya. Itu contoh. Kita takutkan itu jadi gibah kalau di kita ya. Karena sorry yang namanya Agus ya. Jadi itu yang paling mudah ada benak saya ya. Kita ulang. Tatkala mengingkari kemungkaran, dia diikuti oleh para syekh yang hanya makan dari jerih payah sendiri. Kemuliaan tentunya, orang makan dari hasil kerja kerasnya. Seperti Abu Bakar Al-Khabbas. Serta beberapa ulama yang lain yang tidak pernah makan sedekah. Subhanallah, ini juga kemuliaan yang lain. Untuk seorang laki-laki. Ketika dia bekerja, dia menghasilkan nafkahnya, walaupun enggak banyak, dia punya izzah, punya kemuliaan, dia enggak menerima sedekah. Pengsucian hati dan jiwa. Dan tidak ternoda jiwanya karena menerima suatu pemberian, sampai hadiah pun tidak dia terima. Ingin jaga hati dan jiwa. Nah, mereka tekun berpuasa pada siang hari, ibadah pada malam hari, juga hamba yang mudah menangis, ahli ibadah. Jika ada orang yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, niscaya dia menolak hal itu. Dia berkata, jika kita bertemu musuh dengan membawa pasukan yang masih mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, pastilah kita akan kalah dari mereka. Faham gak? Maksudnya mensucikan hati dan jiwa itu bisa berimbas baik pada orang, terlepas dari diri sendiri. Disebutkan di sini Abu Bakar Al-Qalini ketika dia mengingkari kemungkaran, beramar onai mungkar, dia memiliki pengikut yang banyak dan yang mengikutinya pun orang-orang yang bersih-bersih semua. Kenapa? Karena nasihatnya berimbas pada orang yang dia nasihati. Dan beliau berikan permisalan seperti ini. Contohnya pun berat, contoh peperangan. Kita kalau berperang sama musuh, tapi pasukan kita ini orang yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, bukan orang saleh, kalah kita. Nasihat untuk semua kita. Semua kita pendosa pasti. Tapi jangan sampai talbis iblis merasuk ke kita hingga kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di saat yang sama yuk pelan-pelan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar kemudian nasihat kita entah itu perintah atau larangan bisa berimbas kepada orang yang kita cintai, yang kita inginkan perubahannya. Setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Ya rabbal alamin. Dan dengan demikian bab ke-8 talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya berakhir. Insyaallah pada pertemuan mendatang lebih dalam lagi bahasannya, talbis iblis terhadap orang yang zuhud. Bayangin, bukan cuma ahli ibadah. Orang zuhud pun, orang yang tidak cinta dunia sekalipun, tetap akan dia sampaikan talbisnya oleh iblis. Wallahu a'lam. Insyaallah di pekan mendatang. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.